Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallam wa tasliman katsira wa ba'd. Ini kita baca dari ucapan Asy-Syarih rahimahullah, masih pada pembahasan tentang aw ya. Wa mimma taqaw fihi al-waw bi ma'na aw ma kana min at-takhir bi ma'na libahah, di antara waw yang bermakna aw. Ini sebaliknya ya, ada juga wawu yang bermakna aw. Ma kana min at-takhiri bi ma'na al-ibahah, apabila takhir di situ maknanya ibahah. Fa innaka idza qulta jalis al-hasana wa ibn sirin, karena engkau apabila engkau berkata jalis al-hasana wa ibn sirin, bermajlislah dengan al-hasan dan ibn sirin, bil waw fa hiya lil jam'i, maka ini untuk pengumpulan. Bainal muta'atifaini, antara dua yang saling diatofkan, Al-Hasan dan Ibn Sirin. Fi ma'nal amil, dalam makna amil, makna mujalasah. Wahuwa ibahatul mujalasah, yaitu bolehnya untuk bermajlis bersama keduanya. Ka'anna huqil, seolah-olah dikatakan dengan ucapanmu, jalis Al-Hasana wa Ibn Sirin, abahtulaka mujalasatahuma, saya bolehkan bagimu bermajlis dengan keduanya. Wa man ubihat lahul mujalasatu, orang yang diperbolehkan untuk kita bermajlis bersamanya, lam talzamhu, maka tidak mengharuskan dia untuk bermajlis bersamanya. Wa lam yamtani alaihi ifradu ahadihima, juga dia tidak terhalang untuk mengambil salah satunya. Walal jam'u bainahuma, juga tidak terhalang untuk mengumpulkan dua-duanya. Lianna ma'na kauni syai mubahan, karena makna sesuatu itu mubah, bahwasanya dia yastawi tarfah, sama dua sisinya, fi'lan wa tarkan, baik mengerjakan ataupun meninggalkannya sama. Wala haraja fi, tidak ada padanya dosa ataupun kesalahan. Wa idza dakhalat 'alaiha la annahiyah, apabila masuk padanya pada aw alibahah la annahiyah, imtana fi'lul jam' fi'lul jami', maka terhalang untuk bisa mengerjakan seluruhnya. Ya, contoh tadi jalis al-Hasan wa ibn Sirin di sini, ataupun jalis al-Hasan au ibn Sirin misalkan, itu lil ibahah. Seandainya dimasuki oleh nahi, maka terhalang untuk dikumpulkan dua-duanya. Seperti kalau dikatakanlah tu jalis Zaidan au Amran, di sini imtana fi'lul jami', terhalang untuk mengerjakan ya kedua-duanya. Nahu, contoh, fala tuti' minhum athiman au kafura, janganlah kau taati di antara mereka yang athima, pendosa ataupun yang kafir. Maknanya la tuti' wahidan minhum, jangan kau taati salah seorang dari mereka yang athim ataupun kafur. Lianna la tadkhul linnahyi amma kana mubaha, karena la tidaklah masuk pada sesuatu yang tadinya mubah. Ya, sebelum dimasuki la, yang enggak boleh untuk kita menaati asim ataupun kafur. Wa kadza hukmun nahyi adakhili ala takhir, demikian pula hukum nahi, larangan yang masuk pada takhir. Ini pun sama faedahnya, imtina fi'il jami', seperti nahi ya tadi ya. Wa kadza hukmun nahyi adakhil, tadi yang sebelumnya nahi masuk pada ibahah ya. Contoh nahi yang masuk pada takhir misalkan la ta'khudz, la ta'khudz dinaran au dirhaman, la ta'khudz dinaran au dirhama. Sama juga di sini dengan masuknya la pada takhir, terhalang untuk mengerjakan dua-duanya. Aslinya kan takhir khudz dinaran au dirhama, silakan kamu ambil dinar atau dirham. Tadinya diperbolehkan salah satunya itu dikerjakan. Setelah dimasukilah, maka terhalang untuk dikerjakan dua-duanya. Fa'au fil ayati laysat bima'na al-waw, maka au pada contoh ayat di atas, fala tuti' minhum athiman au kafura, bukanlah bermakna wawu. Ya, kalau maknanya wawu berarti larangan dari dua-duanya ya. Bal baqiya 'ala wajhiha, bahkan dia au di sini tetap di atas sisinya, yaitu larangan dari salah satunya. Yaitu karena lil ibahah, Maksudnya salah satunya saja larangannya. Jangan kau taati asim atau jangan kau taati kafur. Kalau wawu berarti jangan kau taati asim dan kafur. Wa ta'mim lam yaji, hanya saja di sini larangannya tetap mencakup dua-duanya tapi bukan dari sisi au. Adapun au di situ hanya menunjukkan yang dilarang salah satunya. Jangan taati asim ataupun kafur. Wa ta'mim lam yaji minha, dan larangan dari keumuman untuk menaati asim ataupun kafur tidaklah datang dari au. Wa innama ja'a min jihatin nahi, hanya saja datangnya dari sisi nahi yang dalam nahi tersebut mengandungi makna nafi. Ya, makna nafi. La tukallim misalkan Amran atau Zaidan, jangan kau acak bicara Amr atau Zaid. Tadinya kan ikhtiar kallim Zaidan atau Amran, acak bicara Amr atau Zaid, salah satunya. Setelah dikatakan la tukallim, jangan kau acak bicara Amran atau Zaida, ada khilaf di antara ulama alinahu. Sebagian mengatakan larangannya dari salah satunya saja, silakan yang lainnya boleh. Seperti aslinya, tadi aslinya sebelum dikasih lah kan, kallim, ya kallim Zaidan atau Amro, ajak bicara Zaid atau Amr, ini kan salah satunya. Begitu juga katanya kalau dikasih la, la tu kallim, tetap salah satunya, larangan dari salah satunya boleh dari yang lainnya, tapi yang roji dua-duanya enggak boleh untuk diajak bicara. Walisyak juga diantara faedah au adalah lisyak, jadi au apabila didahului oleh tolab maka maknanya ada dua ya. Kalau enggak ibahah maka takhir. Adapun kalau didahului oleh selain tolab, oleh khobar, maka maknanya asyak. Walisyak untuk menunjukkan keraguan. Minal mutakallimi, dari seorang pembicara. Ya. Wasyakul mukhatabi nasyun an taraddudil mutakallim. Ya. Sedangkan keraguan mukhatab, orang yang diajak bicara, itu munculnya dari keraguan si pembicara. Si pembicara ragu, maka si mukhatab yang diajak bicara ikut ragu. Itu syak minal mutakallim, dari si pembicara. Sedangkan syaknya mukhatab yang muncul dari orang yang diajak bicara, itu munculnya dari keraguan si mutakallim. Awil ibham ataupun ibham, bilba al-muahada, dengan ba yang bertitik satu. Ay at-ta'miyah, makna al-ibham at-ta'miyah, menyamarkan, menggelapkan, membutakan al-sami, si pendengar, agar dia tidak tahu. Ma'akaunil mutakallimi alima, meskipun dalam kondisi si pembicara mengetahuinya. Ya, sengaja disamarkan, digelapkan agar orang yang diajak bicara tidak tahu. Meskipun yang berbicara mengetahui kenyataannya yang benar dari dua perkara itu. Awil umur, ataupun di antara beberapa perkara. Wa yu'abbar anhu bitashkik ay iqa'i sami' fi syak, kadang ditakbir diungkapkan dengan makna ataupun dengan istilah tashkik, bukan ibham. Kadang istilahnya ibham, kadang tashkik, membuat orang itu samar, tidak tahu. Ay iqa'i sami' fi syak, ini menjadikan si pendengar dalam kondisi syak, dalam kondisi syak ragu. Adapun si pembicara tidak. Ya, sengaja dia merahasiakannya, membuat yang lain syak ragu. Awi tafsil, ataupun juga untuk tafsil. Jadi, au kalau datang setelah jumlah khobariyah, maknanya kalau enggak syak, ibham ataupun tafsil. Ba'dal ijmal, tafsil setelah ijmal. Waqad yu'abbar anhu bitafriq wa taqsim, terkadang diungkapkan dengan istilah lain selain tafsil, yaitu tafriq ataupun taqsim. Saya selesaikan aja lah sedikit lagi nih kitabnya biar cepat selesai. Kama qala Ibnu Anqa, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Anqa, wa sani'u syarih al-Faqih yu'ti anna taqsima khilaf at-tafsil. Jadi tafsil setelah ijmal terkadang diungkapkan dengan tafriq dan taqsim. Sama berarti maksud dari tafsil, tafriq dan taqsim. Sebagaimana kata Ibnu Anqa. Sedangkan perbuatannya asyarih, maksudnya asyarih, perbuatannya asyarih, yaitu al-faqih. Al-faqih juga punya syarah mutamimah. Yu'ti anna taqsima khilafat tafsil. Memberikan faedah bahwasanya taqsim berbeda dengan tafsil. Wa zahir ma qalahu Ibnu Anqa. Hanya saja yang zahir, yang tampak adalah seperti apa yang diucapkan oleh Ibnu Anqa. Itu sama, tafsil dengan taqsim dan tafriq. Tidak ada bedanya. Thumma ifadatuha li ahadil ma'ani as-salasati innama huwa idza kana ba'da al-khabar. Kemudian faedah au untuk salah satu dari tiga makna tersebut di atas, syak, ibham dan tafsil, innama huwa idza kanat ba'da al-khabar, hanyalah apabila au datang setelah khabar, setelah jumlah khabariyah. Fa mithalu syak, maka contoh syak adalah labithna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia sehari atau beberapa hari lamanya. Qala kam labitha, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yauman au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Surat apa? Al-Mu'minun ya. Atau dibaca aja ya, karena sudah persiapan ya siang. Ya. Karena sudah persiapan. Qala syari rahimahullah. Famithalu syak nahu labithna yauman au ba'da yaumin. Wairabuhu labithna filun wa fa'ilun. Labitha fi'lun madin wa nadhamirun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun. Yauman dorfu zamanin wa alamatu nasbi fatu akhirih. Au harfu atfin ba'da ma'tufun ala ma qablahu wa alamatu nasbihi fatu akhirih. Wa yaumin mudafun ilayh. Thumma ma janaha ilayhi al-musannifu min kawni au fi hadhi al-ayah li syak. وهو الذي مشى عليه الأكثرون وقيل إنها بمعنى أي بل بعد يوم لأن الله أماته في أول النهر وقيل إنها بمعنى أي وقيل إنها بمعنى بل بعد يوم لأن الله أماته في أول النهار وأحياه قبل الغروب فلما قال له كم لبثت ظن انقضاء النهار فقال يوما فلما نظر إلى ضوء الشمس وكانت باقية على رؤوس الجدران قال أو بعد يوم قد يكون فلا يكون قوله أولا يوما كذبا لأنه قال على حسب ظنه فلا يؤاخذ به كأهل الكهف لما قالوا ذلك ومثال الإبهام نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى ويربه إن حرف توكيد ونسب تنسب الاسم وترفع الخبر وانا المدغمة ضمير متصل في محل نصب اسمها أو حرف عطف إيا ضمير منفصل في محل نصب موصوف على ما قبله الكاف حرف خطاب لا محل من الإعراب الميم علامة الجمع واللام لام الابتداء على هدى جار مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف لأنه اسم مكسور وجملة الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف في محل رفع خبر إنا واقتصار المصنف على هذا الشك من الآية لأن الشاهد في أو الأولى وهي المذكورة هنا وهو الذي قاله ابن هشام في المغني وقال الدمامين أن الشاهد في الثانية وهي قوله تعالى أو في ضلال مبين لأن الشرط تقدم كلام خبري وهو إنما يتحقق بقوله لعلى هدى لا في الأولى لأن ما قبلها ليس كلاما انتهى وفي المجيد إعراب القرآن المجيد ما يشهد لما قاله ابن هشام فإنه قال وإن أو إياكم أو لأحد شيئين على موضوعها وخبر وإن أو إياكم جملة لعلى هدى أو في ضلال مبين ولا حاجة إلى حذف لأن المعنى إن أحدنا لفي أحد هذين كقولك زيد أو أمر في القصر أو في المسجد أي أحد هذين في أحد هذين انتهى ومثال التفصيل كونوا هودا أو نصارى أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى ويربه كونوا فعل أمر مبني على حذف النون متصرف من كان ناقصة ترفع الاسم وتنسب الخبر والواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسمها hudan khabaruha wa aw harfu atfin nasara matufun ala ma qablahu wal matuf yatba'ul ma'tufa alayhi fi irabihi tabi'ahu fi nasbihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al alifi man 'amid dhuhuriha ta'duru li'annahu ism maksurun hadha wa qad ta'ti aw li taqsim nahu al kalimatu ismun aw fi'lun aw harfun wal idrabu kabal 'inda sibawayh bi syarti taqaddumi nafin aw nahin wa i'adatul 'amil nahu la yaqum zaidun aw la yaqum bakrun wa inda akhirin mutlaqo wa minhu indahum wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ay bal yazidun wa limutlaqil jam'i kal wawi ka qawli syair li nafsi tuquha aw 'alayha fujuruha ay wa 'alayha wa minhu qawluhu ay wa 'alayha wa minhu qawluhu ta'ala an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum wa qutati libadi hadhil asya'i ba'da talab. Kemudian kita lanjutkan dari ba'dal khabar, bahwasanya au bermakna syak atau ibham atau tafsil ketika datang setelah khabar. Contoh syak adalah labisna yauman au ba'du yaum, kami tinggal sehari atau sebagian hari. Di sebagian hari, bukan beberapa hari ya. Kami tinggal satu siang atau sebagian dari siang. Yaum biasanya siang, lail malam, lawannya lail yaum. I'rabuhu labisna fi'lun wa fa'il, labisa fi'lun madin wa na dhamirun muttasil fi mahalli rafin fa'ilun. Yauman dharfu zamanin wa alamatu nasbi fathu akhirihi aw harfu 'athfin. Ba'dha ma'tufin ma'tufun 'ala ma qablah. Ma'tuf kepada yauman yang mansub. Maka dia pun mansub wa alamatu nasbi fathu akhirih. Wa yaum mudaf ilaih, yaumin mudafun ilaih. Thumma ma janaha ilaihi al-musannif min kauni aw fi hadhihi al-ayati lish-shakk huwa alladhi masha'a alaihi al-aktsarun. Kemudian pendapat yang dicondongi oleh musannif dari bahwa aw ya bahwa aw dalam ayat ini bermakna syak huwa alladhi masha'a alaihi al-aktsarun adalah pendapat yang dipilih oleh al-aktsarun, kebanyakan ahli nahwu. Wa qila innaha bi ma'na bal, ada juga yang berpendapat bahwasanya au dalam ayat ini bermakna bal. Ai bal ba'd yaum, kami tinggal satu siang atau sebagian siang atau bahkan sebagian siang. Ya. Li anna Allah amatahu fi awwalin nahar, karena Allah Subhanahu wa taala mematikannya di awal siang, matahari terbit dimatikan. Ya, sudah sempat memasuki siang. Ya, cuma meninggal setelah itu, dimatikan. Wa ahyahu qabla al-ghurub, dan dihidupkan kembali sebelum matahari terbenam. Falamma qala lah, tatkala ditanyakan kepadanya, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Dhanna inqidha an-nahar, dia menyangka bahwasanya siang sudah habis. Ya, karena dibangkitkan dalam kondisi matahari sebentar lagi terbenam. Faqala yauman, maka dia menjawab yauman, satu hari. Ya, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, yauman. Falamma nadhara ila dawi syamsi, tatkala dia melihat masih ada sisa sinar matahari. Wa kanat baqiyah ala ru'usil judran, dan sinar matahari masih tersisa di bagian atas dinding-dinding, karena matahari itu ketika semakin mau tenggelam maka cahaya semakin terangkat kan, yang masih sempat mendapatkan cahayanya kan tempat-tempat yang tinggi, kayak jidar-jidar yang tinggi yang rendah-rendahnya sudah enggak kelihatan. Iya. Qala, maka tatkala dia melihat sinar matahari masih tersisa di bagian atas dinding-dinding, qala, maka dia pun berkata, au ba'd yaum, atau sebagian siang, enggak seluruhnya. Ya. Fala yakunu qawluhu awwala, maka tidaklah ucapan yang pertama yauman kadhiba, dusta, tidak. Li'annahu qalahu 'ala hasabi dhanni, karena dia ucapkan ucapan yang pertama sesuai dengan dugaannya. Kemudian setelah tampak bahwasanya masih tersisa siang, maka dikatakan ba'da yaum. Fala yu'akhadh bih, dan tidaklah dia dikenai hukuman karenanya. Ka ahlil kahfi, seperti ahlul kahfi. Iya. Apa ucapannya ahlul kahfi? Iya. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Ini ucapan ahlul kahfi bukan? Bukan. Sini ka ahlil kahfi berarti beda. Ka tashwih. Si ucapannya sama ya? Kayak gini ya? Apa ayatnya sebelumnya? Qala qailu minhum, ya. Qala qailu minhum kama labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Ini ucapannya ahlul kahfi bukan? Ya. Ada juga yang misalnya ini ucapannya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Persis juga ini. Ya. Di sini ka ditashbih. Sepertinya beda ya. Iya kan beda berarti. Kalau ini al-mu'minun berarti. Ka ahlul kahfi ini seperti ucapannya ahlul kahfi juga. Lama qalu dzalik tatkala mereka mengucapkan ucapan seperti ini. Wa mithalul ibham, contoh au dengan makna ibham. Wa inna au iyyakum, maka saya ataupun kalian. La hudan, sungguh di atas petunjuk. Au fi dhalalin mubin, atau kesesatan yang sangat nyata. I'rabnya inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfal khabara wa na al mudghamatu dhamirun muttasilun fi mahali nasbin ismuha. أو حرف عطين إياه ضمير منفصل في محل نصب معطوف على ما قبله والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب والميم علامة الجمع واللام لام الابتداء على هدى جار ومجرور وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف لأنه اسم مقصور وجملة الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف في محل رفع جدي على هدى في محل رفع خبر khabar inna. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Wa iqtisarul musannif 'ala hadha syaq min al-ayati li'anna syahida fi aw al-ula. Dan di sini al-musannif mencukupkan pada potongan ayat ini wa inna aw iyyakum tanpa dilanjutkan la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, ada dua aw. Maksudnya apa? Ya maksudnya bahwasanya menjadi syahid pada pembahasan kita aw dengan makna apa? Syak atau bermakna apa? Iya, syak ya. Adalah wa inna au iyyakum. Nah, itu potongan yang pertama, wa inna au iyyakum. Bukan yang kedua, la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Karena menjadi syahid pendukung pembahasan kita ada adalah au yang pertama. Wa hiyal madzkuratu huna, yaitu yang disebutkan di sini. Wa inna au iyyakum. Wa huwa alladhi qala Ibnu Hisham fil Mughni, inilah yang diucapkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al Mughni. Wa qala Damamini anna shahida fi tsaniyah, hanya saja Damamini berpendapat bahwasanya yang menjadi pendukung itu aw yang kedua, la lahudan aw fi dhalalin mubin. Ada khilaf ya. Wa hiya qawlu ta'ala, yaitu kata Damamini aw pada ayat aw fi dhalalin mubin, la lahudan aw fi dhalalin mubin. Apa alasannya dalam ini? Lianna syarta taqaddumu kalamin khabariyin wa huwa innama yatahaqqaq biqawlihi la'ala hudan. Karena syaratnya aw, ya dengan makna ini, adalah taqaddumu kalamin khabariyin, agar jahuli kalam yang sifatnya khabar, iya kan? Seperti yang telah disebutkan. Wa inna ma yatahaqqaq biqaulih, dan kalam khabar ini hanyalah bisa terwujud dengan la'ala hudan. Wa inna au iyyakum la'ala hudan, sudah tuh khabar sempurna. Tapi kalau wa inna au iyyakum, mana di sini khabarnya katanya? Belum terbentuk itu khabar. La fil ula, bukan yang pertama kata Ad-Damamini. Li'anna ma qablaha laisa kalaman, karena sebelumnya belum kalam, belum tam itu. Wa inna au iyyakum, baru isimnya apa? Inna. Intaha ucapan Ad-Damamini. Wa fil majid i'raf, wa fil majid i'rab al-Qur'an al-Majid ma yashhad lima qalahu Ibnu Hisham. Hanya saja dalam kitab Al-Majid i'rabnya Al-Qur'an al-Majid ada yang mendukung, atau ya ada yang mendukung pendapatnya Ibnu Hisham, yang beliau mengatakan bahwasanya yang menjadi syahid adalah au yang pertama, wa inna au iyyakum. Fa innahu qala, karena sahibul majid berkata, wa inna au iyyakum au li ahadi syai'aini. Ya, wa inna au iyyakum au di sini untuk satu dari dua perkara. Ala maudhu'iha, sesuai dengan pembahasannya. Wa khabaru wa inna au iyyakum jumlah, kemudian khabarnya wa inna au iyyakum adalah jumlatu la'ala huda, jumlah la'ala huda au fi dhalalin mubin. Wala hajata ila hazfi, dan tidak butuh di sini tidak membutuhkan di sini kepada pembuangan, tidak butuh di sini kepada yang namanya pembuangan. Li'anna al-ma'na, karena maknanya adalah inna hadana lafi ahadi hadaini, sesungguhnya salah satu dari kita benar-benar berada pada satu dari dua perkara ini, petunjuk ataupun kesesatan. Jadi tidak perlu disitu ada yang mahdhuf-mahdhuf yang berkait dengannya khabar tadi. Kata sahibu al-majid, maknanya inna hadana lafi ahadi hadaini, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar berada pada satu dari dua perkara ini, al-huda au ad-dhalalah. Ini persis seperti ucapanmu Zaidun au Amrun fil qasri, Zaid atau Amr fil qasr, di istana itu, di bangunan mega itu, au fil masjid, ataupun di masjid itu. Maknanya ai ahadu hadaini fi ahadi hadaini, salah seorang dari Zaid dan Amr berada pada satu dari dua ini, qasr atau apa, masjid, ya. Ya, seperti itu. Jadi yang menjadi syahid mana ini? Yang antum terjih. Kalau yang dipilih oleh Asy-Syarih apa sepertinya di sini? Namanya Ibnu Syam ya, karena di akhirnya dibawakan lagi fil majid. Ya. Dan juga yang di awalnya disebutkan pertama kali itu. Kemudian wa mithalu tafsil, contoh dari tafsil. Kunu hudan aw nasara, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasrani. Hud isinya isim jamak dari apa? Yahudi, ya. Yahud. Nasara dari Nasrani. Di sini siapa yang mengatakan kunu hudan aw nasara? Bukanlah yang mengatakan itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, karena tidak ada di sana firqah yang membenarkan untuk jadilah kamu Yahudi ataupun Nasrani, boleh milih, enggak ada. Adanya firqah Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga adanya au di sini merinci untuk menunjukkan bahwasanya yang mengatakan hudan orang Yahudi. Kunu. Ya, makanya dijelaskan di sini, ay qalatil yahud kunu hudan, yakni orang-orang Yahudi berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi. Wa qalatin nasara kunu nasara, sedangkan orang-orang Nasrani berkata, jadilah kalian orang-orang Nasrani. Ini di sini untuk tafsil. Dan di sana tidak ada firqah yang ketiga yang membolehkan untuk memilih Yahudi ataupun Nasrani. Sehingga di sini untuk merinci, bukan diucapkan oleh satu kelompok, tapi yang pertama ya kunu hudan diucapkan oleh siapa? Orang-orang Yahud. Kemudian juga kunu nasara diucapkan oleh orang-orang Nasrani. Ya, ditafsir dengan au. Ya, kalau kita belum membaca ini sepertinya ada firqah yang ketiga ini ya. Jadilah kalian Yahudi ataupun Nasrani. Bebas yang penting Yahudi atau Nasrani. Bukan. Ya. Di sini ada au litafsil yang menunjukkan maksudnya adalah orang-orang Yahudi berkata, jadilah kalian orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani berkata, jadilah kalian orang-orang yang Nasrani. Itu maknanya. Untuk merinci. Ya. I'rabnya kunu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun mutasarrifun min kana an-naqisati tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara wa waw al-jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismuha hudan khabaruha wa aw harfu 'athfin nasara ma'tufun 'ala ma qablahu wal ma'tuf yatlu 'al ma'tuf 'alayhi fi i'rabi tabi'ahu fi nasbihi wa 'alamatu nasbihi fathun muqaddarah 'ala al-alifi mana min dhuhuriha ta'azzuru li annahu ismun maqsurun hadha wa qad ta'ti aulit taqsim. Ya. Inilah, ya. Wa qad ta'ti, dan terkadang datang pula, au li taqsim, untuk taqsim. Kalau tadi tafsil ya, ini taqsim. Berarti mengambil pendapat yang membedakan antara tafsil dengan taqsim. Contoh, al-kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Kalimat itu adalah isim atau fi'l atau harf. Ini pembagian. Ini pembagian. dekat juga ya. Wal-idrab. Dan juga terkadang datang au untuk idrab. Wal-idrabi. Kabal. Seperti maknanya bal. Inda sibawaihi. Menurut sibawaih. Tapi ada syaratnya. Bisyarti taqaddumin nafsin au nahyin. Dengan syarat agar au didahului oleh nafsi ataupun nahi. Dan i'adatil amil. Dan dengan syarat mengulang amilnya. Contoh, la yakum zaidun au la yakum bakrun. La yakum zaidun au la yakum bakrun. Di sini au datang untuk man idrabbal. Ya. Zaid tidak sedang la yakum, berarti lanya di sini nahi ya. La yakum zaidun au la yakum bakrun. Janganlah Zaid berdiri, bahkan janganlah Bakar berdiri. Di sini terpenuhi syaratnya. Didahului sebelumnya oleh nafi la, ya. Kemudian diulang di sini amilnya la pula diulang. La yakum Zaidun au la yakum Bakrun. Janganlah Zaid berdiri, bahkan janganlah Bakar berdiri. Siapa di sini yang dilarang berdiri? Bakar. Bahkan janganlah Bakar berdiri. Adapun la yakum Zaid maskut hukumnya, didiamkan. Tidak dikomentari. Diam, disuruh diam ataupun tidak. Wa inda akharin mutlaqa. Menurut ahli nahwu yang lain, mutlak, secara mutlak. Au bisa bermakna idrob. Meskipun tanpa syarat yang disebutkan oleh si bawai. Wa minhu indahum wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Di antara contoh au dengan makna bal, tanpa syarat yang disebutkan, menurut ahli nahwu yang lain, warsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Kami utus Nabi Yunus kepada kaum yang berjumlah 100,000 bahkan lebih. Au di sini bermakna bahkan lebih. Ai bal yazidun. Wa li mutlaqil jam'i kal wawi ka qawli syair. Dan juga au terkadang datang semata-mata untuk mengumpulkan seperti wawu. Seperti dalam contoh ucapan menyair, li nafsi taqotuqoha au alaiha fujuroha, bagi jiwa itu sendiri ketakwaannya dan atas jiwa itu sendiri tanggungannya, fujuroha, ya, kejelekannya. Ai wa alaiha, maknanya au di sini wa alaiha. Bagi jiwa itu sendiri ketakwaannya dan bagi jiwa itu atas jiwa itu sendiri keburukannya. Wa minhu qawlihi ta'ala, di antaranya juga au dengan makna wawul jama' adalah firman Allah Ta'ala, an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum, boleh bagi kamu untuk makan di rumah kalian dan juga di rumah bapak-bapak kalian. Ya, bukan untuk takhir ya, boleh untuk pengumpulan. Wa qad ta'ti li ba'di hadhihi al-ashya ba'da talab, terkadang datang pula au, ya, untuk makna-makna ini. Makna-makna apa berarti? Syak, ibham ataupun apa? Nafsil ya. Setelah tolab. Terkadang tadi. Ya, karena seringnya kalau setelah tolab, kalau enggak ibham apa? Takhir. Kalau setelah khabar, umumnya kalau enggak syak, ibham, tafsil. Ya, sampai di sini ada yang belum paham. Apa? Mana? Iya. Di situ inna apa anak? Oh ya, inna ya. Di sini di situ inna ya. Kalau inna mana yang menjadi masdar? Oh inna ya, betul ya. Harusnya inna di situ si anak. Coba saya lihat lagi ya. Mana tadi? Oh, anna syahid itu ya. Di situ anna atau inna? Inna ya, betul inna ya, karena maf'ulnya qala harus apa? Jumlah. Iya, maksud saya itu inna. Ya. Wa qala damami ini inna syahid, inna. Di sini tulisannya ana di tempat saya ini. Kenapa pakai inna ya? Karena maf'ulnya qala jumlah. Kalau dengan inna tetap dia sebagai jumlah. Kalau dengan anna maka ditakwil dengan apa? Masdar jadinya. Ya betul inna kalau di situ inna ya. Ya. Ya, jazakallahu khair. Yang lain? Apa? Apa yang dimaukan? Belum paham ya? Jadi au di sini untuk tafsil, rincian. Iya, untuk merinci. Yaitu bahwasannya yang pertama diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Kunu hudan. Kemudian kunu nasara diucapkan oleh orang-orang Nasrani. Iya. Bukanlah diucapkan oleh firqa yang ketiga yang mengatakan ataupun yang membolehkan untuk kalian pilih. Silakan Yahudi atau Nasrani. Tidak ada. Ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Mereka mengatakan. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadilah kalian orang-orang Yahudi. Ataupun jadilah kalian orang-orang yang Nasrani. Maksudnya, orang-orang Yahudi berkata. Jadilah kalian orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani berkata. Jadilah kalian orang-orang Nasrani. Ya. Tidaklah yang mengucapkan ataupun tidak ada orang Yahudi mengucapkan silakan boleh kalian Yahudi ataupun Nasrani ataupun tidak pula orang Nasrani mengatakan silakan kalian Yahudi ataupun Nasrani, bukan. Ya, ini kan sepintas maknanya seperti itu kan? Kunu hudan aw nasara, silakan kalian jadi Yahudi ataupun Nasrani. Padahal bukan seperti itu. Ini dirinci dengan aw, maksudnya ya qalat yahud, qalatil yahud kunu hudan wa qalatin nasara kunu nasara gitu. Hah? Dirinci dengan aw. Idrob ibal maknanya idrob i'rab amma qablah, berpaling dari yang sebelumnya kemudian dijadikan yang sebelumnya pada hukum maskut, pada hukum yang maskut. Ada nanti juga ya, ada bahasanya. Taksim beda, taksim membagian. Kalimat itu bagiannya isim, fi'il, huruf. Ya, kalau idrob ya sudah mana bal beda, beda. La yakum Zaidun aw la yakum Bakr. Zaid jangan berdiri, bahkan jangan berdiri Bakr. Jadi yang sebelumnya hukumnya didiamkan. Kemudian ditetapkan hukumnya pada yang setelah aw yang bermakna bal. Ini jelas sekali. Mana batal khabar? Ya, kalau bagi mereka yang membedakan taksim, tambah lagi 4. Kalau idrob beda. Ya, la di sini la apa? Jumlah apa di sini? La yakum Zaidun khabar atau tolab? Tolab, kalau tolab apa? Ya, bukan syak, bukan iba, bukan apa? Ya. Beda lagi ini yang beda lagi. Kalau di mana itu beda lagi. Bukan di situ awnya bukan huruf ataf lagi. Mana bal kan? Nanti akan ada bacaan tentang bal ya, insyaallah secara khusus. Faidatun. Ya dibaca. Bismillah. Qala al-musannif wa imma bi kasil hamzah mithla aw ba'da talab wal khabar nahwu tazawwaj imma hindan aw uqta wa baqiyatul amthilati wadhihatun. وقيل إن العطف إنما هو بالواو إن وإما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيل وبل للإضراب غالبا نحو قام زيد بل عمرو. فائدة لا تأتي أو بعد همزة التصفية لأنها أحد شيئين أو الأشياء والتصفية تقتضي شيئين فصاعدا فلا يقال سواء أكان كذا أو كذا. قال ابن هشام وقد أولى به الفقهاء وهو لحن الصواب الإتيان بأم. وفي الصحة سواء علي أقمت أو قعدت وهو سهو. وفي الكامل أن ابن محيصا قرأ أو لم تنذرهم هو من الشذوذ بمكان. قال وأما همزة الاستفهام فيعطف بعدها بأو نحو أزيد عندك أم أمر انتهى. وفي البديء قال سيبويه إذا كان بعد همزة الاستفهام فلا بد من اسمين كان أو فعلين تقول سواء علي أزيد في الدار أم أمر وسواء علي أقمت أو قعدت. فإذا كان فعلين من غير ألف الاستفهام من غير ألف الاستفهام عطفت على أثاني بأو تقول sawa'un alayya kumta wa qa'adta wa in kana ismaini bila bila alifin atafta asani bil waw nahwu sawa'un alayya zaidun wa amrun qala damamini wa bidzalika yatabayyanu sihhatu qawli al fuqaha wa kana ibn hisham tawahhama anna al hamzata lazimatun ba'da kalimah sawa' fi awwali jumlatiha wa laysa kadhalik intaha wa fi hawashi suja'i ala sharhi al qatr qawluhu imtana an yuqalu sawa'un alayya qumta wa qa'adta ila akhirih mahalla in wujidat al hamzah fa illam tujad al hamzah jaza al athu wa bi aw kama nasa alayhi sirafi wa minhu qawlu al fuqaha sawa'un kana kadha aw kadha khilafan lil musannif wa imma bi kasri al hamzati wa hiya lughatu ahli al hijaz wa hiya lughatu ahli al hijaz wa man jawarahum wa hiya al fusha wa tubaddalu mimuha ya'an ma'a kasri al hamzati wa fathuha aw asluha in dhummat ilayha ma wa hiya harfu atfin idha kanat masbuqatan bi mithliha ay ghaliban mislu aw ay fi ma'naha fataridu lima taridu lyahu aw minal ma'ani fatufidu ba'da talab at-takhira aw al-ibahata wa ba'da al-khabari asyakka aw al-ibhama aw al-tafsila nahu tazawwaja imma haindan wa imma ukhtaha hadha mithalu at-takhir wa qad marra i'rabuhu qariban wa baqiyatul amthilati al-ibahati wa syakki wa al-ibhami wa al-tafsili wadihatun mithalu al-ibaha ta'allam imma fiqan wa imma nahwan مثال الشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو وإذا لم تعلم وإذا لم تعلم الجائي منهما ومثال الإبهام فما إما زيد وإما عمرو وإذا كنت تعلم القائم منهما وإنما أردت الإبهام على السامي ومثال التفصيل إما شاكر وإما كفورا وانتصابهما على الحال من الهاء في هديناه والمعنى بينا له الطريق وأوضحناه فالحال مقدرة لأن المراد بالشكر العمل بما يتبين له والعمل ليس مقارنا للعامل وكذلك الكفر فاحتج للحكم لكون الحال أو مقدرة وقيل إنها غير عاطفة كالأولى وإن العطف إنما هو بالواو لئلا يلزم اجتماع حرفي عطف يكون أحدهما لغوا وإن إما حرف تفصيل أتى به لإفادة المعاني المذكورة في أو كالأولى فإنها عرف تفصيل لا حرف عطف باتفاق وهذا القيل هو الأصح واختاره ابن مالك وبل موضوعة للإضراب أي الإعراض عما قبلها موجبا كان أو غير موجب كقولك جاءني زيد بل عمرو وما جاءني بكر بل خالد وهذا معناها غالبا وإلا فقد تجيء لترك الشيء إلى الأهم نحو وجهك النجم بل البدر بل الشمس ومنه قوله تعالى وفي سورة الأنبياء بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر وهم في كل واحدة من هذه مبتلون والمبتل رجاء يتلون ألوانا بل يثبت على حالة واحدة نحو قام زيد بل عمرو وإعراب قام في الماضي زيد فاعل بل حرف إضراب وعطف عمر معطوف على ما قبله والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه وعلامة رفعه ضم آخره وهذا مثال العطف ببل بعد الإثبات ويعطف بها بعد الأمر أنه أكرم زيد بل عمر ومعناها بعد هذين نقل حكم ما قبلها لما بعدها ويصير ما قبلها كالمسكوت عنه ففي مثال المتن يصير زيد مسكوتا عنه فكأنه لم يجر عليه حكم لا بالقيام ولا بعدمه والإخبار عنه بالقيام ابتداء لم يكن عن قصد فلذا أذرب عنه ببل ويعطف بها بعد النفي والنهي نحو ما جاءني زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرو ومعناها حينئذ تقرير حكم ما قبلها وإثبات نقيضه لما بعدها وقد أشعر مثال المتن أن المعطوف بها شرطه الإفراد وهو الذي صرح به الفاقه وفي الشرح قال وغيره إنه الصحيح فإذا تلتها جملة فهي حرف ابتداء لا عطفة لها على الصحيح ومعنى الإضراب فيها حينئذ إما الإبطال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون أي بل هم عباد ونحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق wa ammal intiqalu min ghardin ila akhar qala ibnu hisyam wa wahima ibnu malikin izzama fi syarhi kafiyatihi annabal la taqa fi tanzil illa ala hadzal wajh wa mithaluhu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wa nahwu wa ladaina kitabu yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa tuzadu la qabla bal fil ijabi li tawkid al idrab nahwu qawli sya'ir wajhaka al badru la bal syamsu law lam taqti li syamsi kasratun wa afulu wa fi salbi li tawkidi takiri ma qablaha ka qawli sya'ir wa ma hajartuka la bal zadani syaghfan hajarun wa ba'da tarakhin la ila ajalin fa'idatun fa'idah la ta'ti aw ba'da hamzati taswiyati li annaha ahadu syai'aini awil asya wa taswiyatu taqtadhi syai'aini fa sa'ida fa'idah aw tidaklah datang setelah hamzah taswiyah karena au ahadu syai'aini adalah salah satu dari dua perkara ataupun satu dari beberapa perkara. Au itu satu saja dari dua perkara atau dari beberapa perkara. Sedangkan taswiyah taqtadhi syai'aini menuntut dua perkara atau lebih. Ini kan bertentangan. Au hanya untuk satu dari dua atau tiga. Kalau taswiyah untuk dua atau lebih. Maka tidak boleh dikatakan falyaqulu sawa'un akana kadza aw kadza, tidak boleh dikatakan sama saja apakah demikian atau demikian. Enggak boleh dikatakan sawa'un akana kadza aw kadza. Yang betul bagaimana? Sawa'un akana kadza am kadza, ya sudah kita lewatkan am itu. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Qala Ibnu Hisyam, dikatakan oleh Ibnu Hisyam, waqad awla bihi al-fuqaha'u wa huwa lahnun. Kata Ibn Hisham, sungguh para ahli fiqih senang dengan ungkapan ini. Sawa'un akana kaza au kaza. Wa huwa lahnun, dan ini kekeliruan. Waswabu al-ityanu bi'am, yang benar adalah mendatangannya am. Mendatangan am. Sawa'un akana kaza am kaza. Wa fi sihahi sawa'un 'alayya aqumtu am qa'adtu wa huwa sahwun. Dan disebutkan di dalam kitab As-Sihah Al-Mukhtar As-Sihah, sawa'un 'alayya aqumtu aw qa'adtu. Ini adalah kealpaan. Wa fil Kamil disebutkan di dalam kitab Al-Kamil anna Ibnu Muhaisin qara'a aw lam tunzirhum. Ya. Disebutkan di dalam kitab Al-Kamil bahwa Ibnu Muhaisin membaca sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunkan aw lam tundirhum aw wa huwa min asy-syuzuz, ini termasuk qira'ah yang syadz di makanin, posisinya syadz. Qala wa amma hamzatul istifham, kemudian beliau berkata, ucapannya siapa nih? Hah? Ini Ibn Hisham ya. Wa amma hamzatul istifham fayu'taf ba'daha bi'aw. Adapun hamzah istifham, maka diatafkan setelahnya dengan aw. Nahu azaydun indaka aw amrun. Ya, azaydun indaka aw amrun. Adapun kalau hamzahnya bukan hamzah taswiyah, tapi hamzah istifham, hamzah ta'yin, maka bisa setelahnya diatafkan dengan aw. Contohnya azaidun indaka aw amrun. Apakah di sisimu ada zaid atau amr? Bisa. Karena di sini hanya satu kan. Indaka zaid atau amr. Si idhani asail. Kemudian wafi al-badi' qala sibawih, tersebut dalam kitab al-badi' sibawih berkata, idha kana ba'da hamzatil istifham falabudda min ismaini. Kana aw fi'laini. Idza kana ba'da hamzatil istifham, apabila datang aw setelah hamzah istifham, fala budda min ismaini kana aw fi'laini, maka mesti di sana ada dua fi'il atau dua isim atau dua fi'il antara yang sebelum dan sesudah au. Taqul, engkau katakan sawa'un 'alai az-zaidun fid dari am amrun. Am atau au? Iya, taswiyah ini sih. Saya ulangi, hamzah istifham. Apabila datang setelah hamzah istifham, mesti ada dua isim atau dua fi'il. Engkau katakan sawa'un 'alayya az-zaidun fid dari am amrun. Kalau di sini hamzahnya apa nih? Taswiyah ya, ada sawa'nya. Sawa'un 'alayya az-zaidun fid dari am amrun. Ya. Di sini antara dua isim, Zaid dan Amr, tapi dengan hamzah taswiyah. Dan am juga bukan au. Ya. Adapun yang au wa sawa'un 'alayya. Ya, jadi kalau am berarti antara dua apa? Isim ya. Wa sawa'un 'alayya aqamta au qa'adta. Sama juga di sini. Hamzah taswiyah pula. Sawa'un 'alayya aqamta au qa'adta. Aqumta au qa'adta. Sama saja atasku, apakah engkau berdiri ataupun duduk. Gimana ini, nyambung gak nih? Apabila setelah hamzah istifham, fala buddha min ismaini, maka mesti ada dua isim ataupun dua fi'il. Az-zaidun fid dari, ini hamzah istifham ya. Az-zaidun fid dari am amrun, ayat hamzah istifham. Sawa'un 'alayya. Ada sawa'un 'alayya enggak? Ada ya. Kalau menurut pembahasan sebelumnya, kalau ada sawa'un apa hamzah apa? Hamzah taswiyah ya, bukan istifham. Sawa'un 'alayya az-zaidun fid dari am amrun, sama saja bagiku. Apakah Zaid di rumah ataupun Amr? Ya, ini bukan hamzah istifham ya. Contoh yang lain, sawa'un 'alayya aqumta aw qa'adta, jelas di sini ada ya dua isim setelah hamzah. Fa idza kana fi'lain min ghairi alifin min ghairi alif al-istifham atafta 'ala tsani bi aw. Ya. Apabila terjadi antara dua fi'il tanpa alif istifham, tanpa hamzah istifham, atafta 'ala tsani bi aw, maka engkau atafkan kepada yang kedua dengan aw. Taqul sawa'un 'alayya qumta aw qa'adta. Sama saja atasku, engkau berdiri ataupun duduk. Diatofkan di sini qa'adta kepada qumta dengan aw, karena sebelumnya tidak ada hamzah aqumta. Jadi kalau hamzahnya dibuang ya dari dua fi'il yang saling diatofkan, maka digunakan aw. Wa in kana ismaini, kalau di antara dua isim tanpa hamzah istifham pula, ataf tasani bil waw, maka engkau atafkan yang kedua dengan waw. Sawa'un 'alayya Zaidun wa Amrun, sama saja atasku Zaid dan Amr. Ya. Gimana, ada masukan? Apa? Bila tanpa hamzah istifham, enggak disebutkan hamzah istifhamnya. Oh, berarti saya tadi itu titik sepertinya ya. Idza kana ba'da hamzatil istifham, apabila datang setelah hamzah istifham, fala budda min ismaini, mesti ada dua isim. Contoh Zaidun indak au Amrun au fi'laini, ataupun dua fi'il. Zaidun apa? Kharaja au misalkan qa'ada. Titik ya. Ya, titik bukan di situ, atau lanjut. Hamzah taswiyah ya, ini contohkan di sini. Ya sudah, kita lanjutkan. Coba dicek lagi ya. Kayak agak kurang nyambung ya. Qala Damamini wa bidzalika yatabayyan sihhatu qaulil fuqaha. Kata Damamini, dengan ini jelaslah kebenaran ucapan fuqaha. Jadi enggak salah gitu. Ucapan mereka yang suka mengucapkan sawa'un akana kaza wa kaza'a. Itu. Oh ini, coba dicek lagi atasnya ya, pembahasan masalah itu, ucapan fuqaha. Coba kita baca sepintas lagi. Wa taswiyah taqtadu syai'aini, dan yang mana taswiyah menuntut dua perkara atau lebih, sehingga tidak boleh dikatakan sawa'un akana kaza au kaza, enggak dengan au, enggak boleh, karena taswiyah menuntut dua atau lebih, dengan au menuntut satu dari dua ataupun lebih. Kata Ibn Hisham, al-fuqaha menyukai ungkapan tadi, ini kesalahan. Yang benar dengan am, sawa'un akana kaza am kaza. Tersebut dalam kitab Ushihah, sawa'un alayya akumta au qu'atta. Ini pun disalahkan, katanya sahun. Kenapa? Karena didatangkan au di sini setelah hamzah taswiyah. Ya. Wa fil kamil, tersebut dalam kitab Al-Kamil, bahwasanya Ibnu Muhaisin membaca sawa'un alaihim anzartahum am lam tunhum aw lam am lam tunzirhum dengan aw lam tunzirhum. Ini syadz katanya. Qala, masih cuman Ibnu Hisham ya. Adapun hamzah istifham, maka diathafkan ba'daha bi'aw, setelahnya dengan aw, boleh kalau hamzah istifham. Contoh azaidun indaka aw amrun. Ah, sekarang mungkin jawaban ucapannya berbeda ya. Kalau tadi Ibnu Hisham yang melarang tadi ya, yaitu melarang didatangkannya aw pada hamzah taswiyah gitu kan. Ah, tapi pendapat yang lain tadi ini wa fi al-badi', tapi dalam kitab al-badi' Sibai berkata, idza kana ba'da hamzatil istifham fala budda min ismaini. Apabila datang setelah hamzah istifham, ya mungkin seperti hamzah taswiyah juga. Hamzah istifham tapi taswiyah. Apabila setelah hamzah istifham, maka mesti dari dua isim ataupun dua fi'il. Taqul, engkau katakan sawa'un 'alayya azaidun fid dar am amrun. Di sini antara dua apa? Isim Zaid dan Amr. Datang setelah hamzah istifham, mesti ada dua isim. Di sini dua isimnya Zaid dan Amr. Atau dua fi'il, contohnya sawa'un 'alayya aqumta aw qa'adta. Ya. Sawa'un 'alayya aqumta aw qa'adta. Datang setelah hamzah. Ya, beda istilah aja kayaknya sih. Ya, setelah hamzah antara ataupun aw dalam kondisi sebelumnya ada fi'il dan setelahnya juga ada fi'il. Aqumta aw qa'adta. Ya. Fa idza kana fi'laini, apabila keduanya adalah fi'il yang datang di antara aw itu adalah fi'il ataupun di antara huruf ataf itu adalah fi'il tanpa disebutkan hamzah istifhamnya, maka engkau mengatofkan kepada yang kedua dengan aw. Taqul, engkau katakan sawa'un 'alayya qumta aw qa'adta. Di sini kan yang disebutkan hamzanya. Ya. Kalau disebutkan hamzanya bagaimana? Sawa'un 'alayya aqumta qama yaqumu apa? Qumta kan? Aqumta dengan aw atau apa? Am. Aqumta am qa'adta. Ya. Tapi boleh juga di sini si bawah si aw juga, karena contohnya disebutkan kan aw kan? Sawa'un 'alayya aqumta aw qa'adta. Ya. Tapi kalau misalkan dibuang hamzahnya, maka yang digunakan apa? Aw. Tapi kalau ada hamzahnya dengan am itu yang sering, atau dengan aw. Tapi kalau sudah dibuang apanya? Ya, dibuang hamzahnya, maka dengan aw. Wa in kana ismaini, kalau di antara dua isim datang hamzah di antara dua isim setelahnya tanpa alif, yaitu tanpa hamzah istifham, atof tasani bil waw, maka engkau atofkan yang kedua dengan wawu. Sawa'un 'alayya zaidun wa amrun. Sawa'un 'alayya zaidun wa amrun dengan wawu. Kenapa antara dua isim? Seandainya disebutkan hamzanya bagaimana dikatakan? Sawa'un 'alayya azaidun am amrun. Ya berarti enggak bertentangan ya. Tadi ucapan yang berbeda tadi titik. Ya. Tadi ucapan Ibnu Hisham, kemudian ucapan ataupun ucapannya Sibawe ya setelahnya. Hingga enggak ada pertentangan ya. Jelas ya Sibawe. Ya, ada yang belum paham? Jadi ucapan tadi yang suka digunakan oleh al-fuqaha salah enggak? Sawa'un kana kaza wa kaza. ya tidak salah ya kalau melihat ucapan si bawai. Qala damamini, kata damamini dengan keterangannya si bawai, ya tabayyan, benarlah atau teranglah kebenaran ucapan fuqaha yang mengatakan apa dalam ungkapan mereka sawa unakana kaza au kaza. Wa ka'anna Ibnu Hisham tawaham, seolah-olah Ibnu Hisham menyangka annal hamzata lazimatun ba'da kalimah sawa, bahwasanya yang namanya hamzah itu mesti disebutkan setelah kalimat sawa fi awali jumlatiha, di awal jumlahnya, walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian, ya tidak mesti disebutkan apa hamzahnya setelah kalimat sawa. Kemudian mana tadi? Wa fi hawashi as-Suja'i 'ala syarh al-Qatri qawlu imtana an yuqal sawa'un 'alayya aqumta aw qa'ata ila akhirih. Mahalluhu in wujidatil hamzah, fa in lam tujadil hamzah jaza al-'athfu bi aw kama nassa 'alaihi Sirafi. Tersebut dalam catatan kaki as-Suja'i untuk syarah Qatr Nada, ataupun catatan kaki as-Suja'i bagi syarah Qatr Nada. Beliau as-Suja'i berkata, imtana, tidak boleh dikatakan sawa'un alayya akumta aqa'adda ila akhirih. Ini dilarang, ini mahalluhu, apabila in wujidatil hamzah, ada hamzahnya. Fa in lam tujadil hamzah, adapun ada apabila tidak ada hamzahnya, jazal atu bi'aw, maka boleh diatofkan dengan aw, kama nassa 'alaihi As-Sirafi, sebagaimana ditegaskan oleh As-Sirafi. Wa minhu qawlul fuqaha, di antaranya juga ucapan al-fuqaha, sawa'un kana kadza aw kadza, sama saja apakah ini ataupun itu. Khilafan lil musannif, berbeda dengan ucapannya musannif. Ya. Ya, ada yang mau sampaikan? Coba dicek lagi ya, antum ucapan si bawah itu. Merujuk ke sumbernya yang asli. Karena di sini dicontohkan sawun alayya akum ta'qwat, ada hamzahnya. Iya kan? Ada hamzahnya. Ini banyak nukilan-nukilan. Aksan kalau antum cek langsung ya. Sehingga intinya ucapan tadi betul apa tidak? Sawa'un kana kadza aw kadza, ada khilaf gitu ya. Ada khilaf, sebagian melarang seperti Ibnu Hisham. Adapun ungkapan yang zahir dari ungkapan si bahwa sepertinya boleh, ya kan? Karena disebutkan idza kana ba'da hamzatil istifham fala budda min ismaini kana aw fi'laini taqulu, kalau ini masih ucapan si bahwa ya. Atau kalau titik ya berarti beda. Ada titiknya enggak di situ? Fala budda min ismaini kana aw fi'laini, enggak ada artinya, enggak ada langsung ya. Takulu berarti masih ucapan si bawah, sawa'un alayya azaidun fiddari am amrun, sawa'un alayya akumta aku'adda. Sama kan tadi dengan ucapannya al-fuqaha tadi, sawa'un kaza akana kaza aw kaza. Hanya saja dalam contoh tadi, kalau isim diantara dua isim dengan am, ya. Kalau diantara fi'il di sini dengan aw. Jadi kalau diantara isim dengan am, diantara fi'il dengan aw. Ya, perlu diteliti lagi tuh. Ya. Cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.